Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ini merupakan majelis yang kedua. Atau majelis yang pertama ya. Majelis sebelumnya bisa dianggap sebagai pengantar saja, berisi terjemah biografi dari Ibn al-Ajurram rahimahullahu ta'ala dan Syekh Hasan al-Kafrawi rahimahumallahu ta'ala. Nah, ini merupakan majelis yang pertama dari penjelasan terhadap syarah dari Syekh Hasan al-Kafrawi terhadap Matan al-Ajurramiyah. Taib. Langsung masuk saja ke materinya. Syarah, mengingat sudah kita jelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan penulis matan dan juga penulis syarah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatan lil arabi ahsanal lughat. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله وصحبه المنسوبين لإزالة شبه الضلالات صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تخفض فيه أهل الزيت وتجزم وتنقطع fihi ta'alluqat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan lughat al-Arab ahsanal lughat. Ya. Lughat al-Arab ya. Saya sekarang pakai PDF. Ini tampilannya kitab kuning, jadi kurang jelas hurufnya. Lughat al-Arab atau lughatun lil Arab? Lughat al-Arab kayaknya ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughat al-Arabi ahsanal lughat. Segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang terbaik. Sebagai bahasa yang terbaik. Salawat dan salam kepada Sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang al-marfu' rutbah, yang ditinggikan derajatnya, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluk, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mana mereka ya mansubin, emang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan berbagai syubhat syubhat dolalat, kesesatan. Ya, salawat dan salam yang senantiasa apa, salawat dan salam yang terus menerus mutalazimain, lagi tidak terpisahkan. 6. Sampai hari, yakni hari kiamat, sampai ketika ahlu zaik takhfadu, yakni orang yang menyimpang itu rendah pada hari kiamat. Ya, dan terputus semua ta'alluqat, semua hubungan pada hari kiamat. Baik, mukaddimah yang dibawakan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, ini di kalangan para ulama dikenal dengan nama Barwa'atul Istihlal. Barwa'atul Istihlal, yakni mukaddimah ya, yang menggambarkan isi kitab. Dari mukaddimah kita bisa mengetahui apa isi kitab tersebut. Nah, di sini beliau menggunakan kalimat dari awal sudah menyebutkan kalimat Lughatul Arab. Menunjukkan ini kitab ya akan membahas tentang bahasa Arab. Kemudian beliau menggunakan beberapa istilah nahwu seperti al-marfu', ar-rutba, al-marfu', ya. Kemudian ada al-mansubin, mansub, ya. Kemudian takhfadu, al-khafdu, yakni al-jir. Kemudian watajzimu, yakni al-jazm. Maka dari mukaddimah ini nampak bahwa kitab ini berbicara mengenai ilmu nahwu. Ya, syarah ini atau kitab ini berbicara mengenai ilmu nahwu. Jelas ya, ini namanya Bara'atul Istihlal. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala di awal Qatr Nada, mukaddimah beliau juga sifatnya bara'atul istihlal. Qala rahimahullah, amma ba'du, faqad sa'alani ba'dul muhibbina ilayya. Kalau ada yang keliru dibenarkan ya, disebutkan saja. Ini kurang bagus naskah yang saya baca ini. Faqad sa'alani ba'dul muhibbina ilayya al-mutaraddidina alayya al-marratu ba'da al-marrah an ashraha matn al-ajurrumiyah lil imam as-sunhaji rahimahullahu taala. Naam. Ini sudah berlalu ya biografi beliau rahimahullah Ibnu al-Ajurrum. Naam, syarhan latifan yakunu mustamilan ala bayanil ma'na wa i'rabil kalimat wa an uksira fihi min al-amthilah lima annahu lam yaqa annahu atau innahu di situ lima annahu ya lima annahu lam yaqa laha syarhun ala hadhihi sifat. Kata beliau, ada sebagian al-muhibbin, yakni orang-orang yang kami sayangi, yang kami cintai, dari kalangan mereka yang mondar-mandir mendatangi kami, yakni belajar kepada kami marratan ba'dal marrah. Ya, mungkin di sini adalah orang-orang yang belajar kepada beliau, yang menuntut ilmu kepada beliau, kemudian meminta kepada beliau. Kata beliau, ada sebagian yang meminta kepada kami untuk mensyarah matan al-Ajurrumiyah karya Imam As-Sunhaji dengan syarah yang latifah. Syarah yang latif, yakni tidak mutawwal, bukan syarah yang mutawwal, ya, bukan juga syarah yang pertengahan, ya, mutawassit, tapi latif. Ini syarahnya simple, ringkas. Namun hendaknya syarah tersebut, permintaan syarahnya adalah hendaknya syarah tersebut mengandung bayanil makna wa irabil kalimat, yakni menjelaskan makna dari matan al-Ajurrumiyah, dan itu tentunya jelas karena itulah tujuan syarah, yaitu menjelaskan makna al-matan. Namun di sini ada tambahan, dia juga meminta irabil kalimat agar setiap kata dalam al-muqaddimah al-Ajurrumiyah diirab kata-katanya. Makanya kita akan sebut, akan kita dapati ya, setiap kali beliau selesai menyebutkan matan, potongan matan, beliau akan sebutkan dulu irobnya, baru kemudian menjelaskan maknanya. Kemudian permintaan yang ketiga, ya, agar saya memperbanyak contoh di dalamnya. Ya, dikarenakan syarah semacam ini, ya, syarah seperti yang disebutkan ini belum apa namanya lam yaqa, ya, belum ada. Ya, yakni ketika kitab ini ditulis, belum ada ketika itu. Nah, maka di sini tergambar bagi kita bagaimana manhajiyah siapa Al-Kafrawi rahimahullahu taala dalam syarahnya. Yang pertama, syarahnya latif, tidak panjang lebar. Kemudian yang kedua, ya, ini jelas bayanul makna yang terdapat dalam matan Al-Ajurrumiyah. Kemudian yang ketiga, dia mengi'rab, beliau juga mengi'rab setiap kalimat dalam matan. Dan yang keempat, beliau menyebutkan contoh-contoh. Beliau menyebutkan contoh-contoh. Baik. Wa tawaqqaftu 'iddatan min az-zaman li'ilmi annaha katsiratun katsiratu syurrah. Ya, maka saya pun tawakuf, yakni tidak meladeni permintaan ini, ya, saya tidak memenuhi permintaan ini selama beberapa waktu karena saya tahu sudah banyak syarah terhadap Ajurrumiyah ini. Ya, sudah banyak syarahnya. Ini menunjukkan bahwa dakwah semacam ini adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melakukannya, maka itu ikhtiar dia, dia mau penuhi atau tidak, dan itu bukan termasuk bentuk kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu karena sudah ada yang menjelaskannya sebelumnya. Hatta sa'alani an dzalika man la yasa'uni mukhalafatuhu. Ya. Naam. Sampai atasani ya. Man la tasani mukhalaf tasani nah mukhalafatuhu sampai meminta kepadaku seseorang yang enggak disebutkan siapa orangnya di sini yang saya tidak mampu menolak permintaannya ya wa wajadtu katsiran minal mubtadiin yas'aluna an dzalika katsira ya kemudian ditambah lagi selain permintaan orang yang saya tidak bisa tolak tersebut banyak al-mubtadi'in, para pemula, ya, yang juga meminta hal yang sama, ya, meminta hal yang sama. Apa di situ? Fa'anli. Fa bacanya ikhwan. An dzalika katsira fa ain sama nun fa ain. Terus la fa anna li. Pakai ain. Yas'aluna an dzalika katsiran fa anna li. Fa anna li ustaz. Pakai ain ya. An ashrah. Pakai ain. Naam. An ashraha ala hadzal wajhi almadhkuri liyakuna sababan linnadri ila wajhi Allahil Karim wa mujiban lil fawzi ladaihi bi jannatin na'im. Baik, maka apa namanya saya pun apa memenuhi permintaan tersebut ya, saya mensyarahnya ya sesuai dengan metode yang diminta ya, dengan empat manhaj yang disebutkan tadi di atas ya, dengan niat agar syarah yang saya buat ini menjadi sebab agar saya bisa melihat kepada wajah Allah Ta'ala yang kerim dan mendapatkan al-fawz di Jannatin Na'im. Baik. Maka di sini dalam muqaddimah ya, dalam muqaddimah yang beliau sebutkan rahimahullahu Ta'ala, setidaknya ada dua hal yang bisa kita petik berkenaan dengan musannaf ini, karya tulis ini. Yang pertama adalah sababu ta'lif. Sebab penulisan syarah kafrawi ini adalah karena permintaan, dan demikianlah kebanyakan atau banyak dari kitab-kitab para ulama ya yang mubarak, yang berberkah kebanyakannya apa namanya ya, karena diminta. Kita tahu bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis Aqidah Wasithiyah karena diminta, bagaimana Sahih Bukhari dikarang juga awalnya dalam tanda kutip karena permintaan atau saran ya. Dan kita juga tahu bagaimana Nukhbatul Fikar Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga menulis Nukhbatul Fikar karena permintaan, dan banyak karya tulis yang lain ya. Demikian pula Matan Abi Syuja ya 6 rahimahullahu taala dalam fikih Syafi'iyah juga ditulis karena permintaan. Maka sangat banyak sekali, dan ini menunjukkan bahwa di antara sebab ya, keberkahan, di antara sebab para ulama menulis dan mendatangkan keberkahan adalah ketika mereka menulis bukan karena apa namanya ya, bukan semata-mata karena mereka pengen, tapi karena permintaan. Ini tidak menafikan yang lainnya tentunya, karena masalah keikhlasan tentunya bertingkat-tingkat, tapi kita melihat bahwa kebanyakan karya tulis yang diminta karena ditulis karena permintaan itu mendapatkan qabul indan nas ya, diterima di tengah manusia. Nah, beliau ini yang pertama ya, jadi sababu ta'lif syarah. Kemudian yang kedua yang kita bisa petik dari muqaddimah ini adalah tadi manhajiyah al-Kafrawi rahimahullah dalam mensyarah. Setidaknya ada empat yang kita sebutkan tadi. Taib, summa qala rahimahullahu ta'ala faqultu taliban minallahi littawfiq. Taliban ini irobnya hal tentunya ya. Maka saya berkata seraya dalam keadaan meminta kepada Allah taufik wal hidayah. Li aqwami tariqin. Ya. Naam, taliba minallahi litawfiqi wal hidayati. Naam, li aqwami tariqin. Naam. Meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada jalan yang paling aqwam, dan aqwam di sini mamnu' min as-sarf, cuman karena dia sebagai mudhaf maka tetap majrurnya dengan kasrah li aqwami tariqin. Taib, qala al-muallif yani Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, beliau mensyarah basmalah. Ibtada al-musannifu biha 'ala al-qawli bi annaha min kalamihi iqtida'an bil kitabil azizi wa 'amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhi balin ay halin yuhtammu bihi syar'an la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar aw ajzam aw aqta' wal ma'na naqisun qalilul barakah. Kata beliau, musannif rahimahullahu ta'ala memulai dengan basmalah. Ya, ibtada al-musannifu biha ala al-qawl bi annaha min kalamihi. Ya. Taib. Jadi penulis rahimahullahu taala memulai dengan basmalah. Ya, memulai dengan basmalah. Iqtida'an bil kitabil aziz. Karena mencontoh al-kitabil aziz wa amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhibalin. Naam. Ini hadis ya yang disebutkan oleh para ulama dan ini masyhur tersebut dalam syarah kitab. Ya, bahkan disebutkan juga dalam syarah Salahatul Usul atau hampir seluruhnya lah, Fathul Majid, Kitabut Tauhid, ya syarah Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid juga menyebutkan hadis ini. Rata-rata hadis ini disebutkan ketika mensyarah basmalah yang menunjukkan tentang afdolnya memulai sesuatu dengan basmalah. Ya, memulai sesuatu dengan basmalah. Baik. Kata beliau, dalil yang beliau disebutkan kenapa beliau memulai dengan basmalah, yang pertama iqtida' bil kitabil aziz, yakni Al-Qur'an yang dimulai dengan basmalah, dan juga pengamalan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhibalin. Ya, semua urusan yang memiliki bal, apa itu bal? Ai halin yuhtammu bihi. Ini syarah dari kata bal, yakni sesuatu keadaan yang penting, yuhtamu bihi, yang kita mengerahkan ihtimam terhadapnya. Itu makna bal. Jadi semua urusan yang memiliki nilai urgensi yang penting, yang besar, ya, secara syar'an tentunya dari kacamata syariat dia punya nilai yang besar, tapi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, namun tidak dimulai dengan basmalah ketika mengerjakannya, maka ini fahuwa abtar wa ajzam wa aqta. Ini tiga kalimat sinonim dalam makna dalam hadis ini. Wal makna naqisun qalil barakah. Makna semuanya adalah naqis, kurang atau sedikit berkahnya. Sedikit berkahnya. Taib, ini hadis termasuk contoh hadis dhaif ya, yang disebutkan oleh para ulama dhaifun la yanjabir. Dhaif yang tidak bisa dikuatkan dengan pendukung, karena hadis ini memiliki banyak jalan, namun tidak ada satupun dari jalan tersebut yang semuanya jalan tersebut sangat parah sehingga tidak bisa saling menguatkan satu sama lain ke derajat hasan. Tapi ini mazkur ya, disebutkan masyhur beristidlal dengan hadis ini dalam fadilah basmalah. Nah, dan tentunya memulai basmalah secara umum dalam amalan ya, ini disyariatkan tentunya selain pada ibadah-ibadah yang memiliki kaifiat tertentu. Ya, semisal wudu atau sholat atau haji atau amalan lain yang punya kaifiat, tidak boleh memulai dengan basmalah kalau tidak ada dalilnya. Tidak boleh memulai dengan basmalah kalau tidak ada dalilnya. Misalnya wudu. Wudu ada dalilnya, silakan baca basmalah. Sholat. Ya. Baca basmalah sebelum takbir. Takbiratul ihram. Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Maka ini tidak boleh. Karena ini ibadah yang memiliki kaifiat. Ya. Adapun amalan-amalan soleh secara umum yang seperti ini. Misalnya memasukkan, menyumbang. Ya. Dan sedekah masalah. Dia mulai dengan basmalah. Maka ini khair tentunya. Nah. Maka walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun kandungannya makmul ya, diamalkan oleh para ulama tentang disyariatkannya memulai dengan basmalah. Taib, dan juga tentunya untuk mencontoh para ulama terdahulu yang memulai karya tulis mereka dengan basmalah ya, sebagaimana Sahih Al-Bukhari ya, dimulai dengan basmalah. Taib, summa qala Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala. Fal-amru alladhi la yubda'u biha fahuwa wa in tamma hissan la yatimmu ma'nan. Nah. Maka semua amalan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka walaupun secara his, yakni tampilan luarnya selesai, rampung dikerjakan, tapi secara makna tidak sempurna. Yani secara maknawi tidak sempurna. Kenapa? Karena tadi berkurang berkahnya, ya, sedikit berkahnya, kurang pahalanya dan seterusnya. Taib, setelah itu beliau berbicara mengenai i'rab basmalah. Qala rahimahullah wa i'rabuha an taqul. I'rabnya bismillah, bismi alba harfu jarrin. Wasmu majrurun bilba wa alamatu jarrihi kasratun dhahira fi akhirihi wal jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin taqdiruhu uallif. Naam. Ini mungkin antum sudah pernah dapatkan di pembahasan basmalah di syarah-syarah yang lain ya. Naam. Intinya bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu hanya terdiri dari jar majrur. Bismillah. Ya. Bismi. Ya kan? Bismi. Allahi mudhafun ilaih kepada isim. Kan begitu ya. Setelahnya tinggal na'at saja. Maka sebenarnya kalimat bismillahirrahmanirrahim hanya terdiri dari jar majrur. Apa namanya? Bangunan intinya. Nah, sementara kita tahu jar majrur itu bukan jumlah. Ya, bukan jumlah. Bukan kalam. Karena itulah dia selalu muta'alliq. Ya, dia selalu muta'alliq. Nah, misalnya dikatakan fil bait. Muhammadun fil bait. Maka fil bait ini muta'alliq kepada ya, amilnya, kepada amilnya. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, muta'alliqun bimahdhufin taqdiruhu uallifu au nahwuhu au nahwuhu. 6. Au nahwu. Ya nahwu, baik. Maksudnya jar majrur. Ya. Jar majrur itu muta'alliq kadang kepada isim dan kadang kepada fi'il. Jelas ya? Misalnya kalau basmalah muta'alliq kepada isim muta'alliq kepada isim misalnya firman Allah taala bismillahi majriha. Bismillahi majriha. Maka di sini bismillah muta'alliq kepada majriha yang merupakan isim. Yang merupakan isim. Adapun muta'alliq kepada fi'il ya. Muta'alliq kepada fi'il semisal misalnya orang mau makan kemudian membaca basmalah. Ya, dia membaca apa? Basmalah. Nah, ketika dia makan ya, kemudian membaca basmalah sebelum makan, maka kalimat bismillah ini muta'alliq kepada fi'il. Takdirnya akulu. Bismillahi akulu. Nah, maka di sini kalimat bismillahirrahmanirrahim punya dua ihtimal. Imma dia ihtimal, imma dia muta'alliq kepada isim, wa imma dia muta'alliq kepada fi'il. Di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala sudah menyebutkan takdirnya uallifu, berarti fi'il. Nah, pertanyaannya mengapa fi'il? Mengapa muta'alliq bismillahirrahmanirrahim di sini adalah fi'il, bukan isim? Ya, padahal isim juga bisa. Jawabannya yang pertama atau jawabannya dikarenakan al-aslu fil awamil al-af'al, bahwa hukum asal dari amil adalah fi'il. Karena itulah fi'il dikenal sebagai amil yang paling kuat. Ya, fi'il dikenal sebagai amil yang paling kuat. Jadi dibandingkan isim, fi'il itu amil yang lebih kuat dan dialah yang menjadi asal dari awamil. Asal dari awamil. Jelas sampai sini? Nah. Isim kalau dia jadi amil, kapan didahului oleh makmulnya, dia tidak beramal. Berbeda dengan fi'il. Fi'il walaupun didahului oleh makmulnya yang asalnya di belakang, ya kan? Tapi ketika didahului oleh makmulnya, tetap dia beramal. Misalnya ketika maf'ul bihi dikedepankan dari fi'il. Iyyaka na'budu. Ini kan tetap beramal. Maka fi'il adalah amil yang paling kuat dan asal pada awamil. Karena itulah beliau mentakdirkan di sini dengan fi'il. Jelas sampai sini? Pertanyaan berikutnya, mengapa ditakdirkan uallifu? Kenapa enggak sekedar dikatakan bismillahirrahmanirrahim af'alu? Kalau memang takdirnya fi'il ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim af'alu. Saya mengerjakan. Ya. Jawabannya bahwa sudah selayaknya amil itu yang mahdzuf ditakdirkan sesuai dengan yang munasib dengannya. Sesuai dengan kondisinya. Di mana di sini beliau rahimahullahu taala sedang menulis karya tulis, sedang menulis, ya, membuat karya tulis. Maka takdir yang paling tepat adalah bismillahirrahmanirrahim uallifu atau bismillahirrahmanirrahim usannifu, ya. Usannifu, uallifu atau aktubu dan semacamnya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian di sini para ulama menyebutkan bahwa amilnya itu terletak terletak setelah basmalah. Jadi jar majrur pada kalimat bismillah asalnya dia makmul di belakang tapi dibawa ke depan. Ya, dibawa ke depan. Dikatakan takdirnya bismillahirrahmanirrahim uallifu. Padahal asal kalimatnya kan fiil harus di depan. Fiil dulu sebagai amil baru makmulnya berupa jar majrur. Asalnya secara struktur bahasa Arab uallifu bismillahirrahmanirrahim. Namun dalam hal ini dikedepankan basmalahnya, fiilnya dikebelakangkan, ya, amilnya dikebelakangkan. Ya. Bila sampai sini sehingga takdirnya bismillahirrahmanirrahim uallifu atau usannifu. Mengapa dibelakangkan? Ada dua alasan disebutkan oleh para ulama. Alasan yang pertama untuk tabarruk. Untuk tabarruk supaya tidak supaya nama Allah berada di depan. Bismillahirrahmanirrahim uallif. Ya. Jadi alasan yang pertama untuk tabarruk. Alasan yang kedua adalah takhsis. Ya, takhsis bahwa permintaan tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kaidahnya taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang, dalam hal ini jar majrur asalnya di belakang taruh di depan melahirkan makna al-hasr. Maka bismillahirrahmanirrahim uallifu yakni hanya kepada Allah dengan nama Allah aku mohon pertolongan ya untuk menulis. Nah, ini syarah atau penjelasan dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala menjelaskan i'rabnya lebih lanjut. Beliau sudah sebutkan bahwa takdirnya adalah uallifu au nahmuhu atau yang semisalnya, misalnya usannifu atau uallifu atau yang semacamnya. Atau aksubu, ya. Adapun i'rabnya kata beliau wa i'rabuhu uallifu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Naam. Taqdiru ana ini wadhi ya i'rab fi'il mudhari'. Kata beliau rahimahullahu taala hadza in ja'alta al ba'a asliyatan. Ya. Beginilah i'rabnya kalau kamu menjadikan huruf ba pada kata bismillah sebagai asliyah, yakni huruf jar asli. Wa in ja'alta zaidah, tapi kalau kamu anggap bahwa ba-nya ini adalah huruf jar zaidah semata-mata, fala tahtaju ila muta'alliqin tata'allaqu bihi. Maka tidak butuh muta'alliq, ya, jar majrur karena ba-nya ternyata apa? Ba-nya cuma tambahan. Dan ini faedah tambahan bagi kita dalam i'rab basmalah. Dalam i'rab basmalah bahwa ada wajah di kalangan pengirob, di mana mereka mengirob, ba'nya ini adalah ba' za'idah. Kalau dia ba' za'idah, kalau begitu tidak perlu ada muta'alik. Bagaimana irobnya kalau begitu? Wa taqulu fil irobi hina idhin al-ba'u harfu jarrin za'idin. Ya, harfu jarrin za'idin. Maka ba' dikatakan huruf jar za'id. Ismun, kan bismi. Kalau bismi ba'nya huruf jar tambahan berarti isimnya ya tetap dianggap di depan karena itulah i'rabnya wa ismun wasmun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaidi wal khabaru mahdhufun taqdiruhu apa ini? Takdiruhu ismullah. Iya. Ismullah atau ismun lillah? Ismullah. Naam. Ismullah. Ma ismullahi, ismullahi mabdu'un bihi. Fa mabdu'un khabarul mubtada marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Wabihi alba harfu jarrin walha dhamirun mabniun ala suku alal kasri fi mahalli jarrin bilba liannahu ismun mabniun la yadharu fihi irabun. Taib. Wasmun mudafun walismul karimu mudafun ilaihi wahuwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahira fi akhirih. Baik. Ini apa nih saya ini file yang saya download bentuknya kayak apa cetakan-cetakan yang kuning itu. Jadi rapat-rapat semua tulisannya. Saya butuh lihat sedikit berbaca. Jadi kemungkinan yang kedua, irob yang kedua bahwa ba'nya adalah harfu zaid. Ba'nya adalah harfu zaidah. Nah, kalau begitu bagaimana irobnya? Kata beliau, karena ba'nya huruf zaidah, berarti sudah isim tetap dianggap mubtada dari awal kan? Sehingga isim irobnya adalah apa? Mubtada. Ya, mubtada marfu'un bil ibtida wa alamat raf'i dummatun muqaddara ala akhirih. Ya. Mana min dhuhuriha ishtighal mahalli bi harakati harfil jar az-zaid. Ya. Kalau ada yang bertanya, kalau memang ba huruf jar zaidah berarti isim bismi, isim itu adalah mubtada. Mubtada seharusnya marfu. Kenapa dia jar? Ya, kita katakan asalnya itu dibaca ismu. Dia mubtada marfu. Tapi kenapa dibaca ismi? Karena ini tadi domanya muqaddarah, dia sebenarnya ismu, cuman domanya muqaddarah karena harokatnya lagi istighol dengan harokat huruf jar zaidah. Ya, sama seperti pada pembahasan mudhof ila ya mutakallim. Ya. Misalnya apa? Kitabi. Asalnya kan kitabu. Cuman karena istighol dengan apa? Munasab dengan ya mutakallim jadinya kitabi. Semisal dengannya kalimat wakafa billahi hasiba. Wakafa billah. Ya. Di sini billahi kalau kita terjemahkan kan cukuplah Allah. Maka secara makna sebenarnya kafallahu, Allah yang mencukupi. Cukuplah Allah sebagai penghisab. Kafallahu, kafa billahi hasiba. Asalnya kafallahu. Maka ba'nya di sini adalah zaidah. Kata mereka, kata para ulama, ba adalah zaidah. Maka Allahu ya. Nah, di sini dibahasakan oleh beliau dengan al-ismul karim. Atau kalau yang masyhur di kalangan pengarab dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Itu adalah marfu. Marfu sebagai apa? Fa'il dari kafa. Ya, fa'il dari kafa. Kafa billahi asalnya kafallahu kan begitu. Fa'il dari kafa ya wa alamat raf'i dhammatun muqaddaratun. Ya, dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana min dhuhuriha istighal mahal ya. Istighal al-mahalli bi harakatin apa? Biharakatin apa tadi? Mana irob tadi sini? Biharakati harfil jar zaid. Naam. Harfil jar, naam, harfil jar ya. Naam. Pada kata billah di situ. Naam, jadi sama seperti di sini banyak juga ba zaidah pada kalimat kafa billahi hasiba, banyak juga za zaidah. Nah. Kemudian qala rahimahullahu taala ini mana min dhuhuriya istighal mahalli bi harakati harfil jar zaid dalam hal ini ba ya. Nah. Wal khabar mahdzuf. Nah, sekarang kalau ismu adalah mubtada, ainal khabar? Kata beliau khabarnya mahdzuf. Takdirnya ismullahi mabdu'un bihi. Ya. Yeah. Jadi takdirnya ismullahi mabdu'un bihi ar-rahmanir rahim. Begitu. Jadi ba'nya zaidah. Sehingga maknanya adalah nama Allah ya yang kami mulai ya, yang kami mulai dengannya. Nah, mabdu'un bihi. Nama Allah yang dimulai dengannya. Nah, sekarang i'rab mabdu'un bihi. Kata beliau fa mabdu'un khabar al-mubtada. Ya, khabar mubtada. Marfu'. Marfu'un bihi wa alamat raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Itu mabdu'un. Khabar. Bagaimana dengan bihi? Kata beliau bihi wa bihi al-ba harfu jar. Wal ha dhamir mabniun al-kasr fi mahalli jarrin bil ba. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Yani kalau kita bahasakan di pengirup apa? La mahalla lahu minal li'annahu ismun mabniun. Dia isim mabni ya. Nah, yani hi. Jadi mabniun al-kasri fi mahalli jar li'annahu ismu mabniun la yadhharu fi i'rab. Yani karena dia domir. Baik. Wasmu mudhaf. Wasmu mudhaf. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wasmu apa yang maksud di sini? Wasmu mudhaf. Yani wasmu yang menjadi mubtada tadi. Paham takdirnya kan? Takdirnya menurut i'rab yang kedua ini kan ismullahi mabdu'un bihi. Ya, jadi setelah beliau mengirab apa tuh ismu Apa itu ba zaidah, apa itu ismu, dia mubtada, ya kan? Kemudian Allah wa huwa mudhaf, ya kan, wa huwa mudhaf. Kemudian beliau menyebutkan takdirnya, kalau dia mubtada maka takdir khabarnya adalah mabduun bihi. Kemudian beliau irob, apa itu mabduun bihi irobnya, ya. Kemudian kata beliau wasmu mudhaf, isim dalam kalimat itu hukumnya mudhaf, irobnya adalah mudhaf. Wal ismul karim, yakni kata Allah, nama Allah, Allah, ya kan, ismullahi. Beliau di sini menggunakan takbir ismul karim. Kalau kita lafzul jalalah, ya, yang biasa ya, maksudnya yang masyhur. Wal ismul karim mudhafun, ya, mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahman, ini irab Ar-Rahman, sifatun lillahi, yani na'at dari sisi irab. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. 6. Kemudian Ar-Rahim sifatun saniyatun lillahi, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. 6. Ini selesai i'rab bismillahirrahmanirrahim untuk versi, untuk i'rab jenis yang kedua, yakni yang mengatakan ba'nya harfun zaid. Kemudian beliau mengomentari, beliau Al-Kafrawi rahimahullah mengomentari i'rab yang kedua ini. Kata beliau, "Hadzal wajhu yajuzu arabiyatan wa yata'ayyanu qira'atan wa yajuzu fi ar-rahim." Naam. Kata beliau, ini beliau berbicara mengenai Ar-Rahman Rahim, ya, Ar-Rahman Rahim. Naam. Beliau berbicara tentang Ar-Rahman Rahim. Di sini beliau menyebutkan bahwa i'rab Ar-Rahman Rahim adalah na'at al-awwal atau sifatul sifat lillah, kan begitu ya. Kemudian yang kedua Ar-Rahim sifatun tsaniyah. Sifatun tsaniyah. Kata beliau, "Wa hadzal wajh," yang dimaksud dengan wajh di sini bukan i'rab yang kedua ya. Yang dimaksud dengan wajh di sini yaitu i'rab Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata beliau, "Wa hadzal wajh yajuz arabiyatan." Dari sudut tinjauan bahasa Arab, Ar-Rahman Ar-Rahim sifat itu syah. Boleh. Jelas sampai sini? Jelas, i'rabnya boleh. Dia di'rab sebagai sifat atau na'at. Wa yata'ayyanu qira'atan. Tapi secara qira'ah harus seperti itu. Tidak boleh dibaca dengan bacaan lain. Karena masalah qira'ah Al-Quran itu berbeda dengan apa? Berbeda dengan lugah. Jelas sampai sini? Berbeda dengan lugah. Walaupun secara lugah itu boleh, tapi belum tentu secara qira'ah boleh. Ya, makanya kita dalam qira'at dikenal ada namanya qira'ah syadzah. Apa itu qira'ah syadzah? Qira'ah syadzah adalah qira'ah selain qira'ah yang mutawatir. Ya? Atau ada dua pandangan di kalangan para ulama dalam mendefinisikan qira'atun syadzah. Apa itu qira'ah syadzah? Ya. Pendapat yang pertama mengatakan qira'ah syadzah adalah qira'ah selain dari qira'ah yang mutawatir. Di mana qira'ah yang mutawatir ada 10 qira'ah yang ma'ruf. Itu qira'ah mutawatir. Nah, adapun selain dari qira'ah mutawatir dikatakan qira'ah syadzah. Nah, kemudian pandangan yang kedua, ada yang mengatakan qira'ah syadzah dalam Al-Quran adalah qira'ah yang memungkinkan secara Arabia, yakni secara kaidah bahasa Arab, kaidah nahu, boleh dibaca seperti itu. Tapi tidak sejalan dengan apa? Dengan qira'ah yang bukan bagian dari Al-Quran. Bukan bagian dari Al-Quran. Jelas sampai sini? Jadi dia secara lugatan memungkinkan, tapi secara riwayat tidak ada riwayat seperti itu. Secara riwayat bacaan tidak ada riwayat bacaan seperti itu. Maka ini namanya juga qira'ah syadzah. Maka ini maksud dikatakan oleh beliau di sini bahwa i'rab Ar-Rahman Ar-Rahim ini di i'rab sebagai sifat itu secara Arabiyah yajuz, tapi yata'ayyanu qira'ah. Tapi harus dibaca seperti itu, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, harus na'at majrur. Jelas sampai sini? Kemudian beliau menjelaskan sisi jawaz yang lain. Beliau sudah sebutkan bahwa dari sisi Arabiyah itu boleh di'irab sebagai na'at. Kata beliau, "Wa yajuzu fir rahimi an-nasbu war-raf'u." Ya. Ala jarri Rahman, apa di situ? Tolong dibaca. "Wa yajuzu fir rahimi an-nasbu." Terus war-raf'u. War-raf'u ala jarrin Ar-Rahmani. Ala jarrin pagat tanwin atau tidak jarnya? 6. Ala jari, afwan Ustaz. Ala jari kan? Yeah. Ala jari Rahmani. 6. Taib. Wa nasbuhu wa raf'uhu. fahadhihi sittatu aujuh tajuzu arabiyatan la qira'atan. Nah, di sini beliau rahimahullah taala mengatakan bahwa untuk kata ar-rahim itu boleh mansub dan boleh juga marfu. Ya. Bisa mansub dan boleh marfu. Kemudian ala jarri rahman wa nasbihi, sementara ar-rahman bisa dijar, bisa dinasab, bisa dirafa. Maka ini ada sittatu aujuh. Sittatu aujuh. 6. Jadi untuk apa namanya? Ar-Rahim bisa dibaca nasab, bisa dibaca rafa. Ya, bisa dibaca nasab, bisa dibaca rafa. 6. Berarti bacanya gimana? Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimah. Iya. Atau Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimu. Berarti sudah 3 wajah. Jelas ya? Jadi wajah yang pertama sesuai dengan qiraah. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini wajah yang pertama. Wajah yang kedua, Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimah. Wajah yang ketiga, Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimu. Baik, ini 3 wajah. Wajah yang keempat, kalau Ar-Rahmannya dijer, maka ala jari Rahman, berarti apa? Bismillahi Ar-Rahmani taib wa ala jarri rahman, berarti berpasangan sama ini ya, sama sebentar, warrafi ala jarri rahman, 1 2 3 4 5, 1 2 3, taib, afwan. Jadi qiraah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu yang jelas. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahimah. Saya ulangi, yang kedua, Bismillahirrahmanirrahimah. Qiraah yang ketiga, wajah yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahimu. Bismillahirrahmanirrahimu. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahimu. Ya, dan berikutnya Bismillahirrahmanirrahimu. Baik. Saya buat catatan dulu, kita lihat di ini ya. Bentar. Baik. Tolong dibaca ulang. Tafadhal, ada yang baca ulang dulu. Yang kemudian irobnya. Jadi yang pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sesuai dengan qiraah. Kasrah dua-duanya. Baik, berikutnya. Kita kopas ingin aja ya. Baik, dibaca dulu coba. Dibaca coba kalimatnya. وَيَجُوزُ فِي الرَّحِيمِ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ عَلَى جَرِّ الرَّحْمَنِ وَنَصْبِهِ وَرَفْعِهِ. Baik. 2 3 4 5 6 ya. 6. Jadi yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua kata beliau di situ, ini. وَيَجُوزُ فِي الرَّحِيمِ النَّصْبُ. Ya, berarti yang kedua apa? Bismillahirrahmanirrahimah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Warraf'u. Iya, yakni Ar-Rahim itu boleh dimarfu. Berarti boleh dimarfu. Dengan catatan kata beliau, ala jari Rahman. Kalau Ar-Rahmannya di apa? Dijir. Iya, berarti yang ketiga Bismillahirrahmanirrahimu. Bismillahirrahmanirrahimu. 6. Kemudian warrafu ala jarri rahman wa nasbihi atau mansub, berarti bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir apa? Warafuhu, yakni rafu rahman, Berarti bismillahirrahmanirrahim arrohimu. Nah, satu, sebentar. Ini. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Firrohim mansub. An-nasab. Sudah benar ya. Rahmani arrohima. Kemudian. Warrafa. Ala jarri ar-Rahman. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga. Rafa ala jar Rahman. Wa nasbuhu wa raf'uhu. Nasab dan marfu. Maqala fa hadhihi sittatu awjuh. Ini 6 wajah. Baik. Sebentar. Afwan Ustaz, ada di footnote-nya di sini Ustaz. Kenapa? Ada penjelasannya yang 6 itu Ustaz. Saya sebutkan di bawah. Oke, ya. Coba Iqra. Coba coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmana. Ar-Rahmana Ar-Rahim. Baik, sebentar sebentar. Fayajuzu fir rahimi an-nasab. Rahmanir rahimi. Warrafu al-jari. Terus yang kedua? Itu yang tidak ada di sini. Yang kedua? Ar-Rahman Ar-Rahimu. Ar-Rahman Ar-Rahimu. Taib ada. Berikutnya yang ketiga? Bismillahirrahmanirrahimu. Taib. Berikutnya yang keempat? Bismillahirrahmanirrahimah. Rahmanu? Rahimah. Ar-Rahmanirrahimah. Yang keberapa itu yang keempat? Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima? Bismillahirrahmanirrahimu. Rahmani ar-Rahimu. Taib. Berikutnya? Bismillahirrahmanirrahimah. Rahmani ar-Rahimah. Taib, ada di sini. Berarti apa yang kurang? Yang pertama tadi? Yang pertama tadi apa? Ar-Rahmana Ar-Rahimah. Sama-sama mansub berarti ya. Yes, sir. Baik. Ini sita, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ain. Fahadih sita tu aujuh, tajuzu arabiyatan. Oh, berarti enggak dihitung yang ini ya, bismillahirrahmanirrahim. 6. Berarti ajuzu fir rahimi an-nasab war-rafa. Ala jirri ar-Rahman. Wa nasbihi. Oh, taib. Saya salah paham. Berarti ini enggak termasuk yang ini ya. Kiroa yang benar ya. Enggak termasuk kiroa yang mutawatir. Ar-Rahman ar-Rahim. Nah, 3x26. Sorry. Jadi, kata beliau di sini, kalimatnya. Ya juzifir rahim an-nasab war-rafa. Jadi, untuk rahim, cuma dua kemungkinan. Mansub sama marfu saja. Sementara untuk ar-Rahman, ada 3 kemungkinan. Jer, ya, nasab dan rafa. Taib. Berarti ar-Rahman ada 3 kemungkinan. Yang pertama jer. Baik. Yang kedua rofa. Ya, yang kedua apa? Ar-rofa. Untuk jarir rahman. Untuk jar rahman ada 2 kemungkinan. Yang pertama mansub dan marfu. Berarti sudah benar ini. 1 dengan 2 sudah benar. Kemudian berikutnya untuk rofa dari jer, rofa dari ar-Rahman, berarti di sini Rahmanu, nam, Rahmanu, memungkinkan apa? An-nasab dan ar-rafa juga. An-nasab berarti fathah dan ini. Kemudian yang keenam, berarti ada yang keenam ya. Nah, yang keenam ini berarti selain daripada itu. Selain daripada bacaan yang sesuai dengan qiraah. Ini dibaca ar-rahmani ar-rahimah. Kemudian yang terakhir ar-rahmani ar-rahimu. Enam, jadi enam. Nah, saya salah paham tadi. Saya pikir sittatu auju ini termasuk bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak. Kata beliau, fahadihi sittatu aujuhin. Ini adalah enam wajah yang tajus. Arabiatan la kiroatan. Taip. Ini ya. Sudah benar. Berarti ini enam. Semuanya tidak syah kalau dibaca seperti itu. Tidak boleh baca. La kiroatan. Tidak boleh dibaca seperti itu. Tapi secara Arabia boleh. Nah. Kita lihat kalimatnya. Kata beliau di sini. Untuk ar-rahim. Boleh nasab dengan rofa. Berarti dua. Untuk rahim. Untuk rahim cuma dua harokatnya. Mansub sama marfu. Dua kan. Sementara untuk ar-rahman. Tiga kemungkinan harokatnya. Jer, nasab, dan rofa. Di mana masing-masing berpasangan dengan ar-rahim. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Sudah ya? Berarti jer ar-rahman pasangan yang pertama, jer ar-rahman dengan nasab ar-rahim. Yang kedua, jer ar-rahman dengan rofa ar-rahim. Jadi bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahimu. Yang kedua, nasab rahman. Ini yang ketiga ya. Nasab rahman. Kemudian nasab juga rahim. Yang keempat, nasab ar-rahman, kemudian rafa ar-rahim. Berarti bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahimu. Iya. Kemudian rafuhu, yakni yang kelima rafa ar-rahman, nasab ar-rahim. Yang keenam rafa ar-rahman dan rafa pula ar-rahim. Berarti bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahimu. Enam. Ini ada 2 kali 3, 6 kemungkinannya. Baik, ini secara, apa namanya, secara i'rab. Nah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, afwan, ini yang ketiga, apa seharusnya? Fathah ya? Ya, fathah, afwan. Fathah seharusnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rahmannya tiga ya. Tiga kemungkinan. Ya, jadi untuk ar-Rahman, di jer, di nasab, dan di rofa. Sudah benar. Berarti di jer, dua pasang. Kemudian di rofa, dua pasang. Kemudian di nasab juga dua pasang. Ini saya kebalik ya. Di sini fathah. Kalau kita mengikuti muallif, di sini dhamma. Kemudian untuk ar-rahim cuma dua kemungkinan, nasab dan rofa. Untuk setiap kemungkinan. Ini nasab ya. Kemudian ini rofa. Kemudian ini nasab, ini rofa dan ini nasab, ini rofa. Berarti 6 semuanya. Baik. Ini sangat menarik ya dari sisi aujuh lughatan i'rab bismillahirrahmanirrahim. 6. Jadi kata beliau rahimahullahu taala fa hadhihi sittatu aujuhin tajuzu arabiyatan la qira'atan. Iya. Fal majruru minhuma na'tun lillahi kama taqaddam. Wal mansubu minhuma mansubun 'ala at-ta'dhimi bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu aqsudu aw nahwuhu. Wa i'rabuhu aqsudu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratun fi akhirihi wal fa'il mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana ar-rahmanur rahim apa ini warrahman warrahmanur rahim bin nasbi mansuban ala ta'dhimi bidzalika bidzalikal fi'il al muqaddar wa alamatu nasbihima fathatun dhahira fi akhirihima wal marfu'u minhuma khabarun li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa ar-rahmanur rahim wa i'rabuhu huwa damir munfasilun mubtada'un mabniun al-fathi fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi rabu warrahmanu au ar-rahimu khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi faqad alimta anna al-mansuba minhuma mansubun ala ta'dhim bi fi'lin mahdhuf wa innal marfu'a minhuma marfu'un ala annahu khabarul mubtada mahdhuf wa la yuqalu Apa di situ? Wala yuqalu lil mansubi. Lil mansubi. Lil mansubi. Wala yuqalu lil mansubi minhuma maf'ulun bihi ta'adduban ma'allahi azza wa jalla. Wa yamtani'u wajhani akh. Baik, sampai sini dulu. Ini nanti akan dibahas. Jadi di sini kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan kalau dia di jer jelas ya. Kapan dapat Ar-Rahman atau Ar-Rahim di jer seperti di sini? Ya, ini kemudian mana lagi di jer? Ya, cuma dua tempat ya. Maka irofnya dia jelas sebagai naat. Naat dari ismul karim Allah. Kapan dia Ar-Rahim di mansub? Ya, seperti di sini mansub, kemudian di sini mansub, kemudian di sini mansub, kemudian di sini mansub, kemudian di sini mansub. Maka ini irofnya mansub ala ta'zim. Ya, ala ta'zim. Takdiruhu aqsudu. Secara makna kan aqsudu, saya memaksudkan ya, secara makna kan maf'ul bihi ya. Cuman kata beliau di situ apa tadi? Beliau katakan wala yuqalu lil mansubi minhuma maf'ul bihi. Enggak dikatakan irofnya maf'ul bihi ta'adduban ma Allahi azza wajal. Dalam rangka beradab kepada Allah. Kan maf'ul bihi kan objek. Kalau Allah dijadikan nama Allah dijadikan objek kurang beradab, makanya dikatakan mansubun ala ta'zim. Walaupun secara makna memang maf'ul bihi maf'ul bihi. Sementara untuk yang marfu i'rabnya adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf takdirnya huwa. Nah, jadi kalau seperti ini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani na'at bagi sifat bagi lafaz al-ismul karim Allah. Ar-Rahima maf'ul bihi takdirnya apa? Bismillahirrahmani aqsudu ar-Rahima, gitu maksudnya. Bismillahirrahmani aqsudu ar-Rahima. Maka mansub dengan fi'il aqsudu. Cuman mansub sebagai apa? Untuk berharap kepada Allah tidak dikatakan maf'ul bihi, tapi dikatakan mansubun ala ta'zim. Jelas ya? Untuk berharap tidak dikatakan sebagai maf'ul bihi. Baik, kemudian baca ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani na'at. Ar-Rahimu khobar. Maka cara bacanya takdirnya Bismillahirrahmani huwar rahimu. Bismillahirrahmani huwar rahimu. Dengan nama Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, ya. Dia adalah Ar-Rahim. Jelas sampai sini? Bismillahirrahmani huwar rahimu. Kalau Ar-Rahmanir Rahima itu jelas sama seperti di atas. Bismillahi aqsudur rahmanar rahima. Aqsudu ar-rahmana ar-rahima. Berarti rahmana di sini apa? Maf'ul bihi. Ya. Maf'ul bihi mansub. Ar-rahman dan ar-rahima dua-duanya mansub li ta'zim. Ya, takdirnya aqsudu. Ya. Jelas sampai sini ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian bismillahirrahmanirrahimu takdirnya bismillahi aqsudur rahmana huwar rahimu. Ya, kalau yang ini bismillahi huwar rahmanu aqsudur rahima. Kalau yang ini bismillahi huwar rahmanur rahimu. Gitu ya takdirnya. Jadi untuk yang mansub i'rabnya mansub li ta'zim ya, enggak dikatakan maf'ul walaupun teori nahwu dia maf'ul bi secara i'rab ya. Cuman ta'adduban ma Allah enggak dikatakan maf'ul bi karena maf'ul bi itu objek penderita. Ya kan, penderita dan tidak layak nama Allah ditaruh di situ. Ya, ta'adduban ma Allah begitu maksudnya. Sementara kalau dia di i'rab marfu, maka i'rabnya adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf takdir mubtada'nya huwa. Sementara kalau dia majrur jelas na'at bagi ismul karim. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, selanjutnya beliau akan menyebutkan wayamtani wajhani akharan. Ya, ada dua wajah lagi yang tidak memungkinkan. Di sini kan beliau sebutkan ada enam. Masih ada dua wajah yang tersisa. Masih ada dua wajah yang tersisa yang beliau tidak sebutkan. Nanti kita akan terangkan mengapa tidak memungkinkan. Taib, Allahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar. Enam. Ada soal sampai sini? Nah, kembali saya ingatkan ya untuk ikhwan, maka kita lihat ya, ini baru basmalah, beliau sudah menyinggung masalah seperti itu. Maka seperti yang saya katakan di awal, di tengah-tengah kita mempelajari matan ajurumi ya, ketika membaca syarah kafrawi ini, porsi untuk menjelaskan hal-hal mendasar seperti yang kita jelaskan di ajurumi ya, itu mungkin sudah berkurang. Karena itulah seperti yang saya sampaikan, semua maklumat, taksimat, syurut yang kita sampaikan di syarah terhadap muqaddimah al-ajurumiyah hendaknya dihafalkan, karena porsi untuk membahas hal-hal seperti itu di sini di syarah itu sudah mulai berkurang. Mungkin kita akan sebutkan, tapi bisa jadi juga tidak, karena kita lihat bagaimana pembahasan beliau rahimahullahu taala dalam mensyarah sudah agak meluas ya. Ya, maka tentunya kita akan lebih berikan porsi lebih banyak terhadap syarah yang beliau sampaikan. Kalau memang beliau menyinggung syurut atau materi-materi dasar yang kita sebutkan di syarah muqaddimah, ya, maka kita akan jelaskan. Wa illa, ya, mungkin nusyiru ilaihi, kita akan isyarat padanya atau kita akan lewati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fikirnya cukup. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyam fa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalikal qadiru 'alaihi. Baik. Kalau ada yang punya waktu, tafadhol, kita lanjut dengan qiraah yang kemarin ya.